Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Kembali kita akan melanjutkan. Kita masuk di kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang karena keraguan. Kaidah kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang karena keraguan. Artinya, status yakin tidak bisa ditinggalkan karena bertentangan dengan kondisi yang masih meragukan. Landasan kaidah, kaidah ini berdasarkan beberapa dalil di antara firman Allah Taala, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka, padahal prasangka sama sekali tidak menunjukkan kebenaran. Quran Surah Yunus ayat 36. Dalam Al-Quran, ayat yang menyebutkan bahwa prasangka sama sekali tidak menunjukkan kebenaran ada dua, yaitu di Surat Yunus ayat 36 dengan redaksi sebagaimana di atas, dan yang kedua di Surat An-Najm ayat ke-28 dengan redaksi mirip di atas. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang musyrikin karena mereka punya dhon, dhon terhadap perbuatan yang mereka kerjakan. Bentuk dhonnya gimana? Dengan melakukan kegiatan seperti ini, maka nanti kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan, rezeki semakin melimpah, anak bertambah, kemudian apalagi, dan fasilitas hidup yang lainnya. Padahal yang mereka lakukan hanyalah sebatas dhon, karena mereka tidak punya landasan dalil. Maka Allah sebut, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan, dan yang namanya dugaan itu sama sekali tidak menunjukkan kebenaran sedikit pun. Demikian pula firman Allah di surat An-Najm ayat 28. "Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya dhon itu tidak menghasilkan kebenaran sedikit pun. Selanjutnya, sementara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan prinsip ini sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ragu apakah kentut ataukah tidak. "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'. Akhraja minhu syai'un amla fala amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila ada perasaan tertentu dalam perut seseorang yang membuat dia ragu apakah kentut ataukah tidak, maka jangan dia batalkan salatnya hingga dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Bukhari 831. Nah, dan ini hanya berlaku untuk mereka yang mengalami was-was. Hadis ini hanya berlaku untuk mereka yang mengalami penyakit was-was, untuk muaswis. Kalau orang yang tidak punya penyakit was-was, tidak berlaku hadis ini. Saya pernah mendengar ada jamaah yang mengatakan, kalau saya ngentut tapi tidak mendengar bau dan tidak mencium baunya dan tidak mendengar suaranya, berarti kan enggak batal. Kalau Anda bukan termasuk orang yang was-was, sehingga Anda yakin ketika ngentut, Anda tahu betul ngentut meskipun tidak mendengar suara atau tidak mencium bau, tapi yang mencium kan belakangnya ya, bukan Anda. Dan Anda yakin ngentut, ya batal. Namanya atau ketika dia yakin ngentut, tidak berlaku hadis ini. An-Nawawi mengatakan, baca terjemahannya. An-Nawawi menjelaskan hadis ini, beliau menuliskan, "Kaidah ini termasuk salah satu prinsip dalam Islam dan kaidah besar dalam fikih, bahwa segala sesuatu dihukumi bertahan sesuai kondisi sebelumnya sampai yakin terjadi perubahan keadaan, sementara keraguan yang muncul belakangan tidak dianggap syarah sahih Muslim." Ini yang disebut dengan apa? Mempertahankan kondisi asal. Yang disebut dengan apa? Istishab. Alif Sin, ta, sad, ha, ba, alif, sad, ha, alif, ba. Kita ulang ya. Istishab. Alif, sin, ta, sad, ha, alif, ba. Dalil istishab berarti mempertahankan kondisi awal selama tidak terjadi perubahan. Baik, selanjutnya. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid tentang orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali seolah-olah dia ngentut ketika salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jangan dia batalkan sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim 830. Sama seperti kasus di atas ya. La yansarif hatta yasmas, itu yang lebih tepat di sukun fa-nya. La yansarif, sehingga la-nya jadi la nahiyah majzum. La yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang lupa jumlah rakaat ketika salat, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrahi syakka walyabni ala mashtaqaina." Jika kalian ragu ketika salat sehingga lupa berapa rakaat yang telah dia kerjakan, 3 ataukah 4 rakaat, hendaknya dia buang keraguan itu dan dia pilih yang meyakinkan. Hadis riwayat Ahmad 11782 dan Muslim 1300. Falyabni walyabni ala mastaiqana. Dan hendaknya dia pilih mana yang lebih meyakinkan. Memilih lebih meyakinkan ada dua. Yang pertama, ambil yang lebih sedikit. Yang kedua, gunakan indikator. Jika tidak bisa menggunakan indikator, ambil yang lebih sedikit. Itu perintah untuk waliyabni ala mastaiqana. Mafhum insyaAllah ya. Baik, selanjutnya makna kaidah. Makna kaidah, kata syak, asyakku, menurut ulama ahli fikih bermakna keraguan di antara dua pilihan dan tidak bisa menentukan mana yang benar. Al-usul min ilmil usul, halaman 16. Sehingga orang yang mengalami syak atau keraguan ketika beramal, dia tidak bisa menentukan apakah amalnya sudah terlaksana ataukah belum. Karena itu, jika ada satu kasus yang secara keyakinan benar-benar telah terjadi, kemudian muncul keraguan tentang keberadaannya, maka dipertahankan apa yang meyakinkan sampai dipastikan ada sebab yang menghilangkan keyakinan itu. Nah, ragu dalam beramal berarti ragu apakah amalnya sudah terjadi atau belum. Atau yang kedua adalah ragu apakah amalnya sah ataukah tidak. Saya ulang ya. Ragu terkait amal itu ada dua. Yang pertama, ragu apakah amalnya sudah dikerjakan atau belum. Yang kedua, ragu apakah amalnya sah atau tidak. Beberapa hadis yang kita baca tadi bercerita tentang itu. Untuk hadis yang bercerita tentang orang yang mengalami was-was ngentut, berarti ini ragu jenis yang mana? Apakah sah atau tidak? Untuk hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang jumlah rakaat sholat, berarti ini ragu yang mana? Apakah sudah mengerjakan atau belum? Nah, cara untuk menentukannya dengan mempertahankan kondisi awal atau menggunakan indikator atau milih yang lebih sedikit. Sekarang Anda bisa perhatikan ya. Untuk ragu yang sifatnya sah, itu kecenderungannya adalah ke arah positif. Artinya cenderung sah. Untuk ragu yang sifatnya pelaksanaan, kecenderungannya ke arah negatif, belum terlaksana. Misalnya, Anda sholat sampai tasyahud akhir, muncul keraguan, ini sah enggak dari rakaat 1 sampai rakaat yang keempat? Tapi tidak menyebutkan sebab. Loh, kenapa kok enggak sah? Jangan-jangan saya kena najis, tadi ada bayi yang nempel-nempel saya. Jangan-jangan apa misalnya tadi ngentut, jangan-jangan netes dan seterusnya. Dan aneka alasan-alasan yang lain. Maka syariat mengajarkan ragu yang sifatnya keabsahan ini arahkan ke arah sah. Selama kamu tidak menjumpai bukti yang kuat kalau kamu batal. Ada orang pakai baju ya, agak pendek. Ketika sujud kadang kelihatan auratnya. Kelihatan auratnya. Lalu dia ragu, tadi itu kelihatan atau tidak? Karena dia enggak lihat auratnya sendiri. Orang lain mungkin lihat, tapi kan dia enggak tahu dan dia enggak tanya ke orang lain. Tadi kamu ngelirik aurat saya enggak? Dia ketika sholat kan enggak mungkin, atau selesai sholat enggak mungkin tanya kepada sebelahnya, tadi kamu lihat aurat saya atau tidak? Sehingga dia ragu, maka arahkan ke arah sah. Tapi kalau yang sifatnya apakah sudah terlaksana atau belum, arahkan ke arah belum terlaksana. Makanya untuk bilangan rokaat, untuk bilangan rokaat, apakah sudah dikerjakan atau belum, arahkan ke arah belum. Pilih yang lebih sedikit. Kalau Anda bisa menggunakan indikator, pakai indikator. Kalau tidak bisa, pilih yang lebih sedikit. Karena yang lebih sedikit ini lebih meyakinkan. Mafhum insyaAllah? Baik. Ada orang punya kebiasaan, begitu dia selesai mandi, pasti wudu. Selesai mandi, wudu. Kemudian satu ketika dia keluar kamar mandi, terus pakai baju. Setelah itu dia berangkat ke masjid. Ragu dia. Gimana ini ya? Saya itu sudah wudu atau belum? Sudah wudu belum? Saya punya kebiasaan setiap selesai mandi pasti wudu. Sehingga dia sampai gerakan itu jadi otomatis ya. Pokoknya setiap selesai mandi wudu di kamar mandi. Pertanyaannya, apakah dia sudah punya wudu atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudah? Sudah. Yang jawab sudah 1, 2, 3, 4. Wah, kubu utara ya. Yang jawab belum, jumhur jawab belum. Baik. Ini kaitannya yang mana? Batal, sah batal atau sudah dilaksanakan atau belum? Nah, sudah dilaksanakan atau belum? Dan hukum asalnya adalah belum ada sampai dia punya bukti telah terlaksana. Kecuali dia ingat-ingat, saya ingat-ingat betul. Gerakan apa yang masih tersisa waktu di dalam kamar mandi? Oh iya, tadi waktu saya nyuci kaki hampir kepleset. Oh berarti saya sudah wudu. Silakan dilanjutkan. Karena saking terbiasanya, kadang sampai orang itu enggak ingat. Sehingga kita karena saking seringnya sholat jamaah, tadi imam di rakaat pertama baca apa? Surat Fatihah. Oh iya, betul ya. Ya, semua imam baca surat Fatihah. Selanjutnya, makna kaidah. Kita lanjutkan. Nilai penting kaidah. Kaidah ini digunakan hampir di semua bab fikih dan semua kasus turunan fikih. Bahkan 3/4 bab fikih masuk dalam kaidah ini. Catatan, cara menyelesaikan sengketa. Di antara media pelengkap untuk memahami kaidah fikih di bagian ini, terutama untuk masalah muamalah, adalah dengan memahami metode penyelesaian sengketa dalam Islam. Metode penyelesaian kasus sengketa diajarkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi." Bukti itu menjadi tanggung jawab mudda'i dan sumpah menjadi pembela bagi mudda'a 'alaihi. Hadis riwayat Tirmizi 1391, Daruqutni 4358 dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis di atas, dalam sebuah sengketa di sana ada dua pihak. Yang pertama, pihak yang menuntut. Dialah yang mengajukan klaim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan mudda'i. Mudda'i, orang yang mengklaim atau orang yang mendakwah. Selanjutnya, pihak yang kedua. Yang kedua, pihak yang dituntut. Dia yang diminta untuk memenuhi klaim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan mudda'a alaih, dalam kurung terdakwa. Terdakwa, orang yang didakwa. Mudda'i pendakwa, mudda'a alaih terdakwa. Selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Yang pertama, untuk pihak penuntut atau mudda'i, dia diminta mendatangkan bukti atau saksi. Yang kedua, untuk pihak yang dituntut atau mudda'a alaih, ada dua kemungkinan posisi. Yang pertama, jika mudda'i bisa mendatangkan bukti yang bisa diterima, maka dia bertanggung jawab memenuhi tuntutannya. Yang kedua, sebaliknya, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti yang dapat diterima, maka mudda'a alaih diminta untuk bersumpah dalam rangka membebaskan dirinya dari tuntutan. Jika dia bersumpah, maka dia bebas dari tuntutan. Baik, dipahami ya. Terdakwa, ketika dia didakwa, maka dia punya tugas memenuhi tuntutan mudda'i. Jika mudda'i bisa mendatangkan bukti, jika mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia bersumpah. Jika dia berani bersumpah, menang dia. Saya tidak perlu mendetailkan ini, Anda sudah sering membacanya kan? Contoh ya. Baik. Tidak menjawab berarti bingung ya. Contoh. Saya sedang duduk di meja ini, tiba-tiba datang orang dari luar. Masuk masjid, langsung ngambil HP saya. Dibawa pergi. Tak kejar, "Pak, itu HP saya." Dia bilang, "Oh enggak, ini HP saya kok." Akhirnya kita rebutan HP. Kemudian saya dan dia sengketa di hadapan seorang hakim. "Ini HP saya dibawa si A." Si A bilang, "Oh enggak, ini HP saya tadi ketinggalan di meja si B." Terus saya ambil. Tapi si B ngakunya HP dia. Akhirnya hakim mau memutuskan. Pertanyaannya, siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Orang yang datang si A, yang duduk di kursi ini si B. Siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Yang mudda'i yang mana? Si B atau si A? Si? Kenapa B? Hah? Dia ya? Menuntut mudda'i. Yang menuntut itu si A atau si B? Si B. Baik. Nah, ulama khilaf tentang cara menentukan mudda'i dan mudda'a alaih. Pendapat yang paling bagus adalah batasan mudda'i dan mudda'a alaih. Batasannya adalah man khalafal 'adah fahuwal mudda'i. Siapa yang menyalahi kondisi normal, siapa yang menyalahi kondisi normal, maka dia mudda'i. Siapa yang menyalahi kondisi normal, maka dia mudda'i. Sebaliknya, siapa yang sejalan dengan kondisi normal, maka dia mudda'a alaih. Sudah? Si B sedang duduk di meja ini, duduk di kursi ini, di depannya ada meja, ada HP. Si A datang, langsung ngambil HP itu. Pertanyaannya, siapa yang lebih sejalan dengan kondisi normal, si A atau si B? Si B. Kenapa? Karena pada asalnya barang itu milik siapa yang ada di dekatnya. Betul enggak? Pada asalnya barang itu milik siapa yang ada di dekatnya. HP ini di dekat B, berarti asalnya ini adalah HP milik B. Berarti ketika A masuk langsung ngambil HP, dia normal enggak? Enggak normal. Kondisi kamu enggak normal. Maka si A berstatus sebagai mudda'i. Orang yang mengklaim. Baik, selanjutnya kita lihat kewajibannya. Orang yang mengklaim ketika sengketa, dia diminta untuk mendatangkan bukti. Wahai si A, apa buktinya kalau HP ini milik kamu? Lalu si A mengatakan, baik, saya akan tunjukkan. Bukti bahwasanya HP ini milik saya adalah di situ ada nomor ibu saya, bapak saya, saudara saya, dan seterusnya. Silakan dicek. Dicek. Kalau benar, maka si B kalah, langsung dimenangkan si A. Oh benar, ini ada nomornya bapak ibunya si A, maka diserahkan ke si A. Kalau si A gak bisa mendatangkan bukti, waduh saya lupa semuanya, passwordnya pun saya lupa, saya gak bisa buka. B, apakah perlu mendatangkan bukti? Tidak. Tapi B cukup bersumpah. Wahai B, apakah kamu berani bersumpah kalau ini HP-mu? Berani. Demi Allah ini HP saya. B menang. Sehingga B tidak perlu mendatangkan bukti karena dia mudda'ah alai. Paham di sini? Walhamdulillah. Contoh penerapan kaidah. Berikut contoh penerapan kaidah dalam kasus umum. Yang pertama, orang yang yakin telah bersuci, ketika dia ragu apakah telah muncul hadas atau belum, maka pada asalnya dia tetap dinilai dalam kondisi suci. Ini merupakan pendapat tiga imam, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Sementara Imam Malik berpendapat, orang yang ragu dalam bersuci, dia wajib wudu. Berdasarkan kaidah, ragu dalam syarat menjadi penghalang terwujudnya apa yang disyaratkan. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Ini beda dari sisi sudut pandang ketika melihat. Jumhur mengatakan, orang yang yakin telah bersuci tapi ragu hadas. Berarti yang yakin yang mana? Sudah punya wudu, sudah bersuci. Yang ragu yang mana? Apakah ngentut atau tidak? Itu yang ragu. Jumhur mengatakan hukum asalnya tetap suci. Hukum asalnya tetap suci sehingga dia bisa langsung sholat, tidak perlu wudu. Yang kedua, pendapat Malikiyah. Yang dilihat oleh Malikiyah, ketika dia ragu dalam kondisi ini kan berarti dia ragu terkait syarat. Dan kalau syaratnya masih ragu, berarti yang disyaratkan juga ragu. Jika syaratnya ragu, ini menjadi penghalang terwujudnya apa yang disyaratkan. Bersuci itu syarat. Apa yang disyaratkan setelah bersuci? Sholat. Berarti kamu ragu dalam kesucian, itu menghalangi sholat. Maka kamu harus wudu. Pendapat siapa ini? Malikiyah. Disinilah yang kita maksud beda dalam sudut pandang, dalam takyif fikih itu bisa menyebabkan beda dalam menyampaikan kesimpulan hukum. Selanjutnya, misalnya jika ada orang berwudu lalu sholat maghrib berjamaah, seusai maghrib dia beraktivitas hingga masuk isya, sementara dia ragu apakah antara maghrib hingga isya dia mengalami hadas ataukah belum hadas, maka pada asalnya dia tetap dihukumi suci dan belum hadas karena wudunya yakin sementara hadasnya ragu, dan kaidah mengatakan yakin tidak bisa dihilangkan dengan sebab ragu. Cukup jelas. Yang kedua, jika ada sepasang suami istri melakukan akad nikah yang sah, kemudian muncul keraguan apakah pernah terjadi talak ataukah tidak, maka pada asalnya nikahnya dipertahankan karena talak yang statusnya keraguan muncul di tengah keadaan yang lebih meyakinkan, yaitu nikah. Sehingga keraguan ini wajib dibuang, berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan yang lebih wara' hati-hati dinilai jatuh talak dalam Al-Mughni. Nah, beda sudut pandang lagi ya. Tapi yang lebih kuat pendapat jumhur, yaitu pada asalnya nikah itu tidak batal sampai dia punya bukti kalau nikah itu batal. Kalau tidak ada bukti, kembali kepada hukum asal, tidak batal. Yang sering ragu itu kan sudah cerai atau belum. Akad nikah dengan cerai, mana yang lebih yakin? Kenapa? Karena akad nikah itu rame-rame. ada bapak calon mertua yang mengakadkan, ada pengantin laki-laki, ada wali, ada saksi, bahkan ada penghulu plus teman-temannya. Sah, sah, semasjid ngomong sah. Yakin 100% sah. Tapi kalau cerai, talak, orang sering ragu. Karena kadang diucapkan dalam kondisi marah atau dalam kondisi sedang emosi, enggak stabil. Terus setelah itu terlupakan, namanya orang kalau sudah emosi kan lebih gampang lupa. Setelah itu terlupakan. Dari sinilah talak itu lebih rentan dengan keraguan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah ketika memang betul-betul ragu, bukan karena dia meremehkan ya, tapi kalau memang betul-betul ragu, maka pada asalnya talak ini tidak dinilai. Selanjutnya, turunan kaidah. Ada banyak sekali kaidah yang menjadi turunan kaidah ini. Di antaranya, pertama, kaidah mempertahankan kondisi awal. Al aslu baqau ma kana ala ma kana. Hukum asalnya mempertahankan apa yang sudah ada sebagaimana sedia kala. Artinya, sesuatu yang pernah terjadi di suatu masa dihukumi tetap ada selama tidak dijumpai adanya indikator yang bertentangan dengannya atau tidak dijumpai adanya perubahan. Kaidah ini disebut dalil al-istishab, mempertahankan kondisi awal. Istishab, mempertahankan kondisi awal. Selanjutnya, contoh penerapan kaidah yang pertama, siapa yang yakin dia telah bersuci kemudian muncul keraguan hadas, maka dia tetap dinilai telah bersuci. Sebaliknya, siapa yang yakin telah hadas kemudian ragu apakah tadi sudah bersuci atau belum, maka dia dinilai berhadas. Yang kedua, ada air suci yang berubah warna dan diragukan. Apa yang menyebabkan berubah warna? Hukum asalnya mempertahankan status sucinya. Karena pada asalnya yang masuk ke air itu adalah benda di sekitarnya, dan benda di sekitarnya adalah benda suci. Misalnya ada genangan air, awalnya waktu kita lewat pertama bening, kita lewat kedua kok coklat kemerahan, dan di sana ada dedaunan. Kita tidak tahu ini berubah warna karena apa? Apakah karena daun ataukah karena dikencingi sapi? Kita tidak tahu. Terus apa yang menentukan? Enggak ada bukti. CCTV juga enggak ada ya, di tengah sawah apalagi ya. Terus gimana ini? Hukum asalnya suci. Kenapa? Karena yang kita nilai, yang masuk di sini adalah benda di sekitarnya. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang makan menjelang maghrib tanpa memperhatikan matahari atau jam, sementara dia belum yakin telah terbenam matahari, maka puasanya batal karena hukum asalnya belum masuk waktu maghrib. Paham ya? Jadi kalau berbuka dan dia belum yakin sudah masuk maghrib, batal puasanya. Kalau sahur makan dan dia belum yakin sudah masuk subuh, sah puasanya. Kenapa? Ada orang makan sahur ya. Kemudian sudah ada masjid adzan. Dia masih makan. Diingatkan teman-temannya, sudah azan kok masih makan? Saya ragu, mungkin masjid itu kecepatan. Saya enggak yakin kalau sudah masuk subuh. Dia masih makan. Berarti dia ragu di mana? Apakah sudah subuh atau belum? Statusnya apa? Sah puasanya. Selama keraguannya masih ditoleransi ya. Tapi kalau sudah enggak bisa ditoleransi ya, jelas batal. Setengah lima baru bangun makan. Saya ragu ini apakah sudah subuh atau belum. Loh, kami ini baru bubar dari masjid. Tapi saya ragu apakah sudah subuh atau belum. Diterima enggak kayak gini? Enggak diterima ya. Karena yakin ada di hadapannya tapi dia masih mengatakan ragu, tidak diterima. Itu orang yang enggak pakai logika. Itulah dalil istishab. Malam bertahan sebagai malam sampai yakin terjadi subuh. Siang bertahan sebagai siang sampai yakin matahari telah terbenam. Selanjutnya, yang keempat, jika ada orang yang hilang sejak usia 10 tahun di tahun 1970 dan hingga tahun 2019 belum ketemu, apakah orang itu dihukumi telah meninggal? Berdasarkan kaidah al-istishab mempertahankan kondisi awal, maka orang ini dihukumi masih hidup sampai dijumpai adanya informasi bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Batasnya sampai usia berapa? Batasnya sampai berapa? Urip terus sampai 63. Coba dihitung. 10 tahun di usia 7 di tahun 70. Berarti dia lahir tahun 60 ya. Tahun 2019. Berapa usianya? 59. Oh, belum, masih hidup. Batasnya adalah sampai usia 90 tahun. Jika sudah melebihi atau 90 tahun ke atas, maka dia divonis mati dengan status al-mautu hukman. Al-mautu hukman. Mati secara status. Ada orang ngilang sampai di titik ini enggak ketemu. Dihitung usianya berapa? Ya kurang lebih sekarang baru 75. Dan kita enggak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Baik. Harta peninggalannya belum boleh diwariskan sampai dia di usia 90. Nah, batas 90 itu ijtihadnya ulama dengan melihat orang di atas usia itu kemungkinan besar sudah mati. Kalau 75 itu masih ditoleransi, kayaknya masih main kelereng ini ya, belum mati. Makanya dia dianggap masih hidup. Nah, itu kajian. Kajian seperti ini dibahas dalam ilmu faraid untuk menentukan orang yang al-mafqud, orang yang hilang, apakah dia sudah mati atau belum. Karena harta yang ditinggalkan manusia boleh dibagi sebagai waris jika pemiliknya sudah mati. Nah, mati itu ada dua. Ada yang mati yang normal terlihat oleh manusia. Yang kedua, al-mautu hukman, mati karena dianggap distatuskan sebagai orang yang mati. Seperti kemana ini, gimana nih hartanya, boleh diwariskan atau belum? Gak tahu pak, kemarin dia ikut layan terus nyemplung laut, apakah masih hidup atau tidak sampai sekarang gak tahu kabarnya. Dihukumnya apa ini? Hah? Jelas mati. Orang yang hilang di daerah yang kemungkinan matinya besar langsung divonis mati tanpa memandang usia. Kapal pecah atau pesawat nyemplung laut dan aneka kejadian yang lainnya, termasuk hilang di medan perang, itu divonis mati. Selanjutnya, contoh penerapan dalam muamalah maliyah. Yang pertama, kasus sengketa utang. Contoh kasus, Teddy pernah utang ke Adi senilai 1 juta dan sudah pernah dicicil sekian ratus ribu. Selanjutnya, baik Teddy maupun Adi, keduanya mengalami kelupaan selang setahun. Teddy membayar 300 ribu rupiah dan dia anggap sudah lunas. Tapi Adi menganggap cicilan masih kurang 200 ribu, sementara keduanya tidak memiliki bukti. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tanpa membaca penyelesaian kasus, coba dijawab. Tanpa membaca penjelasan di bawahnya. Dengan menggunakan mudda'i dan mudda'alaih tadi ya. Teddy utang ke Adi, ini kok sama-sama D-nya ini yang mungkin agak bikin bingung ya. Teddy utang ke Adi senilai 1 juta. Angka ini yakin? Yakin. Sehingga baik Teddy maupun Adi keduanya sepakat utangnya 1 juta. Sudah pernah dicicil berapa? Sekian ratus ribu. Sekian itu berapa? Nah, itulah masalahnya. Bagian ini yang bikin masalah ya. Ternyata tidak ada catatan cicilan. Selanjutnya, baik Teddy maupun Adi keduanya lupa. Akhirnya oleh pihak yang utang, yaitu Teddy, ini tak bayar 300, anggap saja lunas ya. Pemberi utang, si Adi enggak terima. Oh enggak, kayaknya masih kurang 500. Masih kurang 500. Jadi tolong bayarkan tambahannya 200. Terjadilah sengketa. Siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Mudda'i itu yang memberi utang, Adi, ataukah yang menerima utang, Teddy? Yang mudda'i, yang mudda'i yang mengklaim, yang mengklaim. Teddy atau Adi? Ada yang jawab Teddy? Ada yang jawab Adi? Nah, ulama khilaf ya. Teddy atau Adi? Coba yang tidak sejalan dengan kondisi normal siapa? Hmm? Dua-duanya enggak normal. Yang lebih tidak normal yang mana? Hah? Kita gunakan dalil apa? Istishab. Mempertahankan kondisi awal. Bentuk mempertahankan kondisi awal adalah bahwa jika bentuknya itu sudah terjadi atau belum, maka diarahkan belum terjadi. Karena pada asalnya enggak terjadi. Pada asalnya itu tidak terjadi. Kok bisa, Pak? Nah, kan kamu belum punya bukti kalau sudah terjadi. Ragu itu kan tidak ada bukti kalau sudah terjadi. Berarti pada asalnya cicilan utang itu diarahkan kemana? Belum bayar. Belum bayar. Maka yang menyatakan sudah bayar itu tidak sejalan istishab. Tidak sejalan dengan kondisi normal. Sehingga mudda'i di sini adalah Teddy yang bayar utang. Dia mengklaim cicilan sudah 700 sehingga tinggal bayar 300. Tapi dia enggak punya bukti. Adi, menurut Adi, onda cicilan kamu itu kurang 500. Baru dicicil 500, kurang 500. Maka kamu harus genepi 500. Jangan cuma bayar 300. Sudah? Berarti dalam hal ini Teddy diminta untuk mendatangkan bukti. Wahai Teddy, apa buktinya? Kalau cicilannya atau utang kamu sudah dibayar 700. Jika Teddy bisa mendatangkan bukti, diterima. Kalau tidak, Adi, apakah kamu siap bersumpah? Saya enggak berani bersumpah. Ya sudah, kalau gitu menang Teddy. Tapi kalau dia berani bersumpah, baik saya bersumpah. Demi Allah, utangnya kurang 500. Menang Adi. Dia tidak perlu mendatangkan bukti. Karena dua-duanya enggak punya bukti. Udah enggak belum? Jelas ya? Yang kedua, kasus sengketa pembayaran. Yang kedua, kasus sengketa pembayaran. Ahmad membeli beras dari Khalid sebanyak 1 ton secara tunai. Namun beras akan dikirim bertahap selama 1 tahun. Di akhir tahun terjadi sengketa. Menurut Ahmad, beras yang dikirim baru 8 kintal, sementara menurut Khalid sudah dikirim semuanya. Bagaimana penyelesaiannya? Tanpa melihat bawahnya. Siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Siapa mudda'i, siapa mudda'a alaih? Ahmad atau Khalid? Mudda'i adalah Ahmad. Ahmad ini siapa? Pembeli. Dia mengklaim bahwa berasnya belum terkirim. Gitu? Yang diklaim siapa? Khalid. Begini, ada yang punya jawaban yang lain? Siapa mudda'i? Siapa mudda'i? Baik, yang benar adalah Khalid. Kenapa? Mereka sudah akad jual beli beras. Yakin atau tidak? Yakin ya? Yakin. Yang diragukan yang mana? Apakah sudah dikirim semuanya atau belum? Menurut Khalid sudah semuanya, si penjual. Menurut pembeli si Ahmad, enggak, masih kurang dua kintal. Baru dikirim 8 kintal, masih kurang 2 kintal. Terjadi khilaf di sini. Dan pendapat yang atau penyelesaian yang benar adalah jika terjadi khilaf maka ikuti dalil istishab. Yang jalan dengan kondisi normal siapa? Hah? Ahmad. Bahwa beras itu belum dikirim. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah? Baik. Yang mau diselamatkan propertinya karena hujan? Ada yang punya jemuran? Kita lanjutkan. Yang kedua. Yang kedua, kaidah pada asalnya tidak ada tanggungan. Al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal bara'atuz zimmah atau bebas tanggungan. Makna kaidah, zimmah artinya adalah jiwa yang memiliki tanggungan. Makna zimmah di sini adalah tanggung jawab yang diemban setiap manusia karena interaksinya dengan yang lain. Ada zimmah kepada Allah dan ada pula zimmah kepada sesama makhluk. Ketika masuk waktu zuhur, maka muslim yang balig memiliki zimmah berupa sholat zuhur. Berdasarkan kaidah di atas, pada asalnya semua manusia terbebas dari tanggungan dan kewajiban atau zimmah. Sampai ada sebab tertentu yang membuat dia memiliki tanggungan dan kewajiban. Ini berlaku baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Paham insyaAllah ya? Pada asalnya manusia itu terbebas dari tanggungan dan kewajiban dari zimmah sampai ada sebab tertentu yang membuat dia memiliki tanggungan dan kewajiban. Ya. Apakah masih ada yang punya zimmah sholat subuh? Enggak ada. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakannya. Begitu masuk waktu zuhur, kita punya zimmah, yaitu sholat zuhur. Dan pada asalnya manusia itu bebas dari tanggungan sampai ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk waktu zuhur, sehingga dia punya zimmah, yaitu kewajiban sholat zuhur dan seterusnya. Zimmah tadi ada berapa? Zimmah ada berapa? Dua. Zimmah kepada Allah, yang kedua zimmah kepada makhluk. Zimmah kepada makhluk ada yang terjadi karena perintah Allah, seperti kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban istri kepada suami, rakyat kepada pemimpin, dan ada yang karena transaksi di antara mereka, seperti utang piutang, jual beli kredit dan seterusnya. Kamu harus bayar duit ke saya. Loh kenapa? Bapak kan orang tua, saya anak, saya harus dapat nafkah. Betul gak ini? Betul, kenapa? Atas perintah dari Allah. Bukan karena anak pernah ngutangi bapak. Anak kecil ya, TKP, bapak harus bayar duit ke saya karena bapak punya utang dari saya. Itu gak terjadi ya. Tapi yang terjadi gimana? Bapak wajib memberikan bayaran kepada anak sebagai nafkah. Istri juga seperti itu. Baik. Contoh penerapan kaidah. Contoh penerapan kaidah yang pertama, ada pernyataan bahwa setiap manusia wajib melakukan amalan tertentu agar selamat di akhirat. Sementara tidak ada dalil mengenai hal itu. Karena itu, kewajiban ini tidak berlaku karena pada asalnya manusia itu bebas kewajiban. Misalnya ada yang mengatakan siapa yang berbicara ketika wudu maka wudunya batal. Hanya saja pernyataan ini tidak didukung dalil. Karena itu tidak berlaku aturan dilarang bicara ketika wudu, karena pada asalnya tidak ada kewajiban untuk diam ketika berwudu. Dan masih banyak yang lainnya, seperti perkataan para atau sebagian orang, kamu kalau ngentut di dalam air batal puasamu. Berarti dia punya, ketika kalimat ini misalnya, kalimat ini andaikan berdasarkan dalil, berarti kita benarkan, maka ada kewajiban, ada zimmah bagi siapa yang mandi jangan sampai ngentut, bagi siapa yang nyemplung air jangan sampai ngentut, karena dia harus mempertahankan puasanya, dia punya zimmah di situ. Nah, karena kalimat ini tidak ada bukti, tidak ada dalil, Maka kembali kepada hukum asal, al aslu bara'atu zimma. Mafhum insyaallah. Selanjutnya, yang kedua, sebelum masuk puasa Ramadan, setiap orang harus mandi besar dan meminta maaf kepada sesama. Jika tidak, maka puasanya batal. Ternyata tidak ada dalil sahih yang menunjukkan hal ini, sehingga aturan ini tidak berlaku. Karena pada asalnya tidak ada kewajiban untuk mandi dan bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Mafhum ya? Baik. Apakah anak wajib pulang ketika Idul Fitri? Hah? Dia dihubungi orang tuanya, kenapa kamu gak pulang? Al-aslu bara'atu zimma. Hukum asalnya gak ada kewajiban pulang. Apakah anak punya kewajiban pulang ketika Idul Fitri? Eh? Punya gak? Jawabannya sesuai uruf. Kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya latar belakangnya adalah, apakah ini termasuk bentuk durhaka kepada orang tua atau tidak? Sehingga ketika ada anak yang gak pulang dan orang tuanya marah, maka dia gak pulang termasuk durhaka. Hak orang tua dalam hal ini adalah dikunjungi ketika Idul Fitri. Tapi kalau uruf yang berlaku, ketika anaknya gak pulang, orang tuanya santai saja, malah seneng, timbangane marano sumpek ning ngene. Maka pada asalnya tidak ada kewajiban untuk pulang ketika Idul Fitri. Mafhum insyaallah? Baik. Nah, yang kita pahami, uruf di negara kita itu berlaku untuk membedakan antara anak lelaki dan wanita. Jika masing-masing sudah berkeluarga, anak laki-laki Idul Fitri gak pulang, itu bisa jadi masalah sama bapaknya, sama orang tuanya. Tapi kalau anak perempuan, dianggap ikut suaminya. Pertimbangan seperti ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Mafhum? Alhamdulillah. Contoh dalam muamalah. Contoh dalam muamalah. Yang pertama, orang yang dititipi pada dasarnya sedang berbuat baik kepada orang lain yang menitipkan, sehingga tanggung jawabnya lebih ringan kecuali jika dia teledor. Karena itu, jika terjadi sengketa, dia yang dimenangkan. Nah, Anda kasih garis bawah. Orang yang dititipi pada dasarnya berbuat baik kepada orang lain yang menitipkan, berarti status dia adalah muhsin. Status dia adalah muhsin. Dan muhsin tidak berhak untuk mendapatkan hukuman, karena dia adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 91, ma'alal muhsinina min sabil. Ma'alal muhsinina min sabil. Kalimat ini, ma'alal muhsinina min sabil, sering dijadikan dalil oleh para ulama dalam menyelesaikan sengketa. Takmir menerima penitipan hewan kurban. Ketika hari H sebelum disembelih, ditinggal sholat id, ternyata ada yang dimaling, padahal sudah dijaga. Tapi namanya penjagaan manusia ada keterbatasan. Ada yang dimaling, hilang. Apakah dia wajib ganti? Nah, kemudian dia bisa jelaskan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankannya, tapi hilang. Maka ulama mengatakan, ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik, dia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman karena dia melakukan kesalahan, kecuali jika karena teledor. Kalau teledor bukan berarti bukan muhsin lagi. Contoh kasus, si A titip sebuah tas ke si B karena mau ditinggal belanja. Selang setengah jam, si C mengambil tasnya si A dan mengaku disuruh si A. Satu jam berikutnya, si A datang untuk mengambil, ternyata tas itu sudah tidak ada. Apakah si B selaku yang dititipi wajib memberi ganti rugi? Jawabannya, si B tidak wajib memberi ganti rugi, karena posisi dia telah berbuat baik kepada si A berupa menerima titipannya. Dan pada asalnya, manusia bebas dari beban dan tanggungan. sehingga ketika tas itu dicuri, dia tidak menanggung resiko selama tidak disebabkan keteladarannya. Baik, kaidahnya apa tadi? Al aslu bara'atu dhimma. Pakai kaidah itu untuk menyelesaikan kasus muamalah ini. Paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya. Yang kedua, jika Doni mengklaim bahwa Rudi punya utang kepadanya senilai 1 juta, namun Rudi mengaku pihaknya tidak pernah berutang ke Doni dan keduanya tidak bisa mendatangkan bukti, siapa yang dimenangkan? Siapa yang dimenangkan? Jangan lihat halaman 72. Doni atau Rudi? Doni atau Rudi? Rudi dan Doni ya. Baik. Siapa yang mudda'i? Doni mengklaim punya utang, memberi utang ke Rudi senilai 1 juta. Rudi mengingkari, "Wah, saya enggak pernah utang ke kamu." Terus sengketa. Siapa yang harus dimenangkan? Yang jalan dengan kondisi normal yang mana? Yang nagih atau yang ditagih? Yang ditagih atau yang nagih? Yang menagih. Baik. Al aslu bara'atu dhimmah, itulah hukum asalnya. Pada asalnya orang itu enggak punya beban. Berarti hukum asalnya saya enggak punya utang. Kalau ada orang yang mengatakan kamu punya utang, buktinya mana? Enggak ada bukti. Demi Allah saya enggak punya utang, menang. Paham? Berarti di sini mudda'i siapa? Mudda'i siapa? Yang ditagih. Yang ditagih itu siapa? Yang menagih ya, yaitu Doni. Mudda'i adalah Doni. Wah, Doni mana buktinya? Saya enggak punya. Baik Rudi, sanggup kamu bersumpah? Siap. Demi Allah saya enggak punya utang. Menang dia. Karena al-aslu bara'atu dhimma. Ya. Jelas? Baik. Anda masih sanggup menerima materi-materi ini? Masih ya? Yang ketiga. Yang ketiga, memilih yang lebih yakin. Ma thabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. La yartafi'u. La yartafi'u illa biyakinin. Fa-nya di kasrah ya. Itu ada harokat kasrah tapi enggak kelihatan. Yang terjadi dengan yakin tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin pula. Dengan istilah lain, mana yang lebih meyakinkan itulah yang dipilih. Contoh penerapan kaidah, yang pertama, siapa yang ragu apakah dia sudah melakukan sesuatu pekerjaan ataukah belum, hukum asalnya dia belum melakukannya karena belum melakukan itu lebih meyakinkan, sementara apakah sudah melakukan kondisinya lebih meragukan. Si A memiliki kebiasaan berwudu setiap selesai mandi. Suatu ketika si A keluar toilet, lalu dia ragu apakah tadi sudah wudu atau belum, sementara badannya sudah dikeringkan dengan handuk sehingga tidak ada bukti. Jawab, pada asalnya dia belum wudu karena orang yang masuk toilet pasti hadas, sementara kondisi apakah dia sudah berwudu atau belum statusnya meragukan. Mufum ya. Orang yang mandi kan biasanya hadas ya. Mandi tanpa hadas jarang ya. Jarang. Dia tadi yakin mandi. Nah, biasanya mandi itu hadas. Kemudian keluar kamar mandi apakah tadi berwudu atau belum? Itu yang meragukan. Selanjutnya. Yang kedua, orang yang beramal sementara dia ragu mengenai jumlah yang telah dikerjakan, maka dia pilih yang lebih sedikit karena ini yang lebih meyakinkan. Seperti orang yang tawaf lalu dia lupa berapa putaran tawaf yang sudah dikerjakan, karena yang lebih sedikit itu lebih yakin. Yang ketiga, orang yang memiliki utang puasa Ramadan namun dia lupa berapa jumlah harinya, maka dia harus qada sejumlah hari tertentu yang banyak sampai yakin telah terbayar semuanya. Bisa dengan cara pendekatan batas bawah dan batas atas. Misalnya, setelah dihitung perkiraan utang puasa tidak kurang dari 10 hari, tidak lebih dari 15 hari, maka dia harus mengqada puasa sampai 15 hari agar yakin semua puasanya telah terbayar. Yang keempat, orang yang ragu apakah telah menceraikan istrinya ataukah belum, maka dihukumi tidak jatuh talak karena nikahnya yakin, sementara talaknya meragukan. Mafhum ini ya? Alhamdulillah. Baik, jangan sampai salah kaidah ya. Karena kalau salah kaidah nanti salah hasil. Contoh, saya kasih contoh ya, tentang masalah utang piutang aja yang paling gampang. Saya jual motor kepada Anda kredit seharga 12 juta selama setahun. Kemudian lebih dari setahun sampai entah berapa tahun lupa. Saya lupa, ceritanya hilang. Anda juga lupa, ceritanya hilang. Kurang berapa cicilannya? Apakah kurang 6 juta ataukah kurang 7 juta? Ada khilaf di sini ya. Sudah? Baik. Pakai kaidah yang mana? Kaidah al-aslu bara'atu dhimma ataukah al-aslu baqa'u makana ala makana? Pakai kaidah yang mana? Al-aslu bara'atu dhimma ataukah al-aslu baqa'u makana ala makana? Misalnya Anda mengatakan berarti utang saya kan tadi antara masih apakah tinggal 5 juta ataukah 7 juta di rentang itu ya. Kalau Anda gunakan al-aslu bara'atu dhimma, berarti pilih yang lebih sedikit. Kalau al-aslu baqa'u makana ala makana, berarti pilih yang lebih banyak. Kaidah mana yang harus dipilih? Ya mas, daripada bingung mas, kita pertengahan aja 6 juta. Kalau kayak gini fikihnya gak berlaku. Pakai kaidah yang mana? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kenapa? Karena utang itu sudah terjadi, sehingga ada dhimmah. Paham ya? Saya dan Anda yakin jual beli motor kredit itu sudah terjadi, berarti ada apa? Dhimmah. Tapi apakah dhimmah itu sudah terlaksana atau belum? Pakai kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Kalau al-aslu bara'atu dhimmah, berlakunya gimana pak? Jika Anda belum melakukan kejadian, sehingga pada asalnya Anda gak punya kewajiban apapun, maka itu pakai kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Mufum? Dong teplong. Paham ya? Baik. Terus yang kaidah ketiga gimana? Ma tsabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin. Kaidah ini sebenarnya lebih mirip dengan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu yang terjadi dengan yakin tidak dianggap tidak berlaku, tidak bisa dinilai tidak berlaku kecuali dengan yakin. Mas, orang itu sudah kafir belum? Maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, kemarin kan katanya masuk Islam. Tapi kok saya ragu dia sudah kafir atau belum? Ragunya itu sudah kafir atau belum? Islamnya yakin, yakin. Kemarin ada saksinya banyak di depan jamaah. Berarti masabata biyakinin la yartafi'u illa biyakin. Apa yang terjadi dengan yakin, maka status itu tidak akan hilang sampai ada bukti yang yakin. Paham ya? Baik. Misalnya pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan adalah besok hari Rabu. Rabu besok, sekarang Selasa. Rabu besok tanggal 1 Ramadan. Terus kita puasa. Kita puasa. Dan Idul Fitri ditetapkan hari Kamis tanggal ya, jelas 1 Syawal ya. Yang puasanya 29 hari. Puasanya hanya 29 hari. Selesai itu Anda ragu. Saya kok ragu ya? Jangan-jangan itu masih Ramadan. Jangan-jangan itu masih Ramadan. Baik. Apakah Anda terhitung punya utang puasa atau tidak? Punya terhitung utang puasa atau tidak? Kenapa? Hah? Kenapa? Asyak al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak menghilangkan ragu. Karena ragunya Anda itu ragu apakah masih Ramadan atau belum. Sedangkan masuk satu Syawal, Anda yakin berdasarkan keputusan pemerintah. Mohon insyaallah. Walhamdulillah. Nanti sering-sering dibaca akan semakin terbiasa dengan model-model kayak gini ya. Contoh penerapan kaidah dalam muamalah. Contoh penerapan kaidah dalam muamalah. Yang pertama, orang yang punya utang sementara dia ragu dengan jumlahnya, dia harus keluarkan dalam jumlah yang membuat dia yakin telah menggugurkan kewajibannya. Karena yang terjadi dengan yakin tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin pula. Nah, seperti tadi ya. Punya utang puasa. Pak, saya tuh lupa. Dulu haid waktu SMP sering enggak dibayar. Terus lupa berapa tahun jumlahnya. Karena lupa. Terus gimana? Sekarang kamu qadha. Saya sudah qadha 20 hari. Sudah yakin belum? Kayaknya belum yakin. Terus qadha terus. Sampai kamu yakin bahasanya kamu telah mengqadha semuanya. Karena apa yang terjadi dengan yakin tidak terangkat kecuali dengan yakin pula. Yang kedua. Yang kedua, Marwoto pernah utang 1 juta ke Ngalimin. Setelah selang beberapa tahun, Ngalimin nagih utang ke Marwoto, tapi dia merasa bahwa utang telah dilunasi, sehingga Marwoto tidak mau bayar utang. Akhirnya mereka terlibat sengketa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Insya Allah sudah bisa ini. Gimana cara menyelesaikannya? Harus bayar atau tidak? Bayar. Siapa yang harus mendatangkan bukti? Marwoto. Marwoto harus mendatangkan bukti bahwa utangnya sudah lunas. Kalau dia gak bisa mendatangkan bukti, berarti hukum asalnya utang belum lunas. Baik. Satu lagi ya. Al-aslu al-adam. Yang keempat, hukum asal belum ada. Al-aslul al-adam. Hukum asal adalah tidak ada. Artinya, hukum asal dalam sifat maupun perkara yang baru adalah tidak ada. Contoh penerapan kaidah dalam muamalah. Yang pertama, ada orang yang beli mobil, sudah diserahkan dalam kondisi normal. Selang sekian hari, pembeli mengaku ada yang cacat, sementara penjual mengklaim semua normal, dan keduanya tidak memiliki bukti. Maka yang diterima perkataan penjual disertai sumpah, karena normal itu kondisi asal, sementara hukum asal tidak ada cacat. Faham ini ya? Al-aslu al-adam, hukum asalnya enggak ada. Dari mana kamu tahu kalau cacatnya ini sebelum akad? Ya, saya enggak tahu, pokoknya ini cacat, saya mau khiyar aib. Saya enggak bisa terima, Pak. Karena Bapak enggak punya bukti apakah cacatnya itu ada sebelum akad ataukah setelah Bapak bawa. Sehingga al-aslu al-adam, hukum asalnya enggak ada cacat waktu akad. Paham ya? Makanya aib yang didatangkan oleh yang diklaim yang di apa yang didatangkan oleh pembeli sementara dia tidak punya bukti dan penjual mengaku waktu akad normal yang dimenangkan penjual. Yang kedua, dua orang melakukan transaksi mudharabah. Pemodal meminta bagi hasil sementara mudharib mengklaim tidak ada untung. Yang diterima perkataan mudharib dengan sumpah karena dia di posisi sesuai hukum asal. Hukum asalnya apa? Al-aslu al-adam. Hukum asalnya enggak ada untung. Karena untung itu sesuatu yang baru. Yang ketiga, peminjam mengklaim telah mengembalikan uang, sementara pemilik uang mengklaim tidak pernah menerima pengembalian itu. Semua tidak ada bukti. Berdasarkan kaidah di atas, maka hukum asalnya belum dikembalikan. Walhamdulillah. Mohon insyaallah. Tayyib. Demikian semoga bermanfaat insyaallah untuk lanjutannya. Cabang satu lagi yaitu dikembalikan kepada kejadian yang terdekat, idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Kita akan bahas di pertemuan setelah zuhur.